Ya benar Roja, yang dimaksud Allah Subhanahu wa Taala demikian sesi materi dari pembahasan kajian kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya akan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Oh, dari Ummu Albani. Ya, silakan. Pak Ustaz, bagaimana menasihati teman saya yang mulai bingung dengan manhaj salaf, Pak Ustaz? Bingungnya kenapa, Bu? Bingungnya gini, kata dia. Dia melihat orangnya udah salaf tapi jilbabnya masih gaul, atau salaf tapi ustadznya berdebat gitu, atau udah salaf tapi menjelekkan temannya sendiri gitu, Pak Ustaz. Nah, tolong nasihatnya, Ustaz. Syukran, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu nasihat kepada orang seperti ini, jangan melihat kepada individu manusia. Melihat manhaj itu adalah bagaimana yang diyakininya, bukan kepada tingkah lakunya. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Manusia tidak sempurna. Siapa di dunia ini yang seperti Rasulullah, yang maksum dari kesalahan? Tidak ada. Ya, sahabat saja ada yang berzina. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in juga mereka berbuat salah. Apalagi kita yang sangat jauh dari zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kalau Anda ingin mencari sebuah kelompok atau sebuah pemahaman yang orang-orangnya maksum dari kesalahan, tak akan pernah ada di dunia ini. Tak akan pernah ada di dunia ini. Maka jangan Anda lihat kepada individu-individunya. Kalau ternyata individunya tersebut ada yang sifatnya keras atau yang suka debat, atau jangan dilihat kepada sifat daripada individu, tapi lihatlah yang ya mereka yakini berupa akidah yang sahihah. Ya, kita lihat bagaimana pemahaman para ulama salafus salih dalam kitab-kitab mereka, yang tertera dalam kitab-kitab mereka. Adapun individu-individunya, maka mungkin kita lihat ada yang ya karakternya beda-beda begitu. Naam. Iya, saya kita angkat kembali set penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Dewi. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya pernah dengar kajian. Katanya seorang Ustaz bicara begini, katanya kalau Al-Quran itu seperti, manusia itu bisa mengolah apa saja. Misalnya seperti daging, bisa dibikin rendang, bikin semur, atau dan lain sebagainya. Itu gimana Pak Ustaz? Sepertinya itu masuk ke aliran apa gitu. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Maksudnya apa Bu? Al-Quran bisa dibikin rendang? Iya, jadi sesuka manusia gitu. Saya pernah dengar itu kajian di... Tapi saya nggak datang ya, cuma dengar aja dari jauh. Jadi seolah-olah Al-Quran itu sesuka manusia dia mengolahnya, bisa diolah kalau misalnya daging. Iya, cukup. Nah ya cukup. Gitu ya. Udah ya Pak Ustadz ya, syukran ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya jelas perkataan ini adalah perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Al-Quran bukan sesuatu yang bisa diolah sesuai dengan hawa nafsu manusia, tidak. Justru kewajiban manusia adalah mengikuti Al-Quranul Karim. Manusia wajib untuk mengikuti ya Al-Quranul Karim. Pemikiran mereka harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Hawa nafsu mereka harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Semua ya, dia harus menyerahkan diri patuh kepada Al-Quranul Karim. Adapun kemudian Al-Quran dijadikan sesuai dengan selera, maka ini sama saja mempermainkan agama ini. Ya, cobalah kalau misalnya kalau Anda beli helm dan helm itu kekecilan, apakah ya kepala kita yang harus menyesuaikan diri dengan helm, atau helmnya harus disesuaikan dengan kepala kita? Jelas helmnya harus disesuaikan dengan kepala kita. Demikian pula kewajiban kita menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Kalau ada orang berkata, kok Al-Quran kayaknya gak sesuai dengan zaman. Apakah Al-Quran yang harus mengikuti zaman, atau zamannya harus mengikuti Al-Quran? Ya Al-Quran, apa zaman harus mengikuti Al-Quranul Karim? Jelas pendapat seperti ini mengatakan bahwa Al-Quran bisa diolah semau manusia apa saja. Ya, maka ini tidak benar. Namun kalau yang dia maksud adalah bahwa Al-Quran artinya telah menjelaskan segala sesuatu. sampai-sampai tata cara bikin daging, bikin donat ada dalam Al-Quran. Iya, saya katakan betul ada. Karena Allah mengatakan tibyanan likulli syai, bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Allah mengatakan tibyanan likulli syai, dan syai di sini nakirah, mencakup seluruh perkara. Sampai-sampai ya, cara bikin donat ada dalam Al-Quran. Gak percaya? Ada ayatnya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya saja kepada ahlinya kalau gak tahu. Silakan datang kepada ahli donat, gitu kan. Nah. Baik, satu telepon lagi kita terima sebelum kita angkat pertanyaan dari SMS. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Kampung Sabah, Pak. Ya, silakan, Pak. Ustaz, saya mau tanya nih. Iya. Ini kalau saya lihat di televisi itu kan banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik yang sedang dilakukan. Itu kayak seperti peristiwa di Gunung Kelut gitu ya. Iya. Itu pada bikin sesajenan, gitu ya. Terus memuja-muja dan sebagainya, supaya nggak meletus katanya. Terus tadi barusan saya lihat juga ada aliran Anafi, aliran apa tadi ya, di Trans 7 itu, yang di Goa Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, ini peran kita ini untuk memberantas yang seperti itu, apakah hanya semata-mata peran ulama? Nah, kita sendiri kan di sini punya ulil amri nih, punya pemimpin, punya pemerintah. Apakah dalam hal ini pemerintah diam saja melihat seperti itu? Terus bagaimana cara kita menasehati pemerintah kita supaya hal-hal yang berbau syirik seperti melarung dan sebagainya ini bisa diberantas gitu, Pak Ustadz? Karena pemerintah kan punya kekuasaan, Pak. Itu aja, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Memang yang namanya fenomena kesyirikan di Indonesia itu sudah sangat merajalela ya. Maka kewajiban kita bagaimana? Yang pertama, Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dahulu. Jadi sekarang kita tamingi aja dulu diri kita dulu dan keluarga kita. Sudah belum saya mempelajari tentang tauhid yang benar? Sudah belum saya memahami tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah belum saya telah memahami tentang hakikat tauhid la ilaha illallah? Anda sudah, alhamdulillah. Sekarang keluarga Anda. Sudah belum ibu dan bapak Anda didakwahi? Sudah? Sudah, Pak, alhamdulillah. Kakak dan adik sudah? Ya, kenapa harus berpikir jauh-jauh mereka yang di Sulawesi berbuat maksiat sementara berbuat kesyirikan, sementara keluarga kita masih berbuat kesyirikan, kemudian kita diamkan? Tentu kita ini adalah menjadi wacana pemikiran kita yang paling kita utamakan. Ya. Setelah keluarga Anda semua selesai, alhamdulillah, coba lihat di dusun Anda, di RT Anda, sudah belum didakwahi? Coba kita mulai dari yang kita mampu dulu. Ya. Adapun kemudian yang kita tidak mampu, yang skalanya besar, memang itu adalah tugas pemerintah. Nah, bagaimana ini? Sementara pemerintah sendiri kita lihat banyak yang tidak paham tentang masalah tauhid dan syirik. Ya, bagaimana caranya? Kita berusaha dakwahi semampu kita. Ya, setelah kita mempelajari, sudah faham tentang dalil-dalilnya dan bisa untuk menjawab berbagai macam syubhat-syubhat yang ada, ya, kita sampaikan kepada teman-teman kita yang di kantor, kita sampaikan sedikit demi sedikit semampu kita, Pak. Ya, semampu kita. Yang kedua yang saya kritik dari Bapak juga, ya, masalah televisi, Pak. Televisi juga, ya, sangat berbahaya sekali dalam apa rumah, apa dalam di rumah kita itu. Kalau bisa televisi itu jangan dijadikan sebagai sebuah perkara yang menjadi tontonan setiap hari. Karena televisi itu sudah kita ketahui lebih banyak dorotnya daripada manfaatnya. Ya, televisi yang ada itu mempertontonkan ima kesyirikan, mempertontonkan ima apa? Ya, kemaksiatan, bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat dan yang lainnya, belum lagi iklan-iklan yang na'udzubillah, telanjang bulat dan yang lainnya. Tentu ini seorang muslim yang ghayur, yang semangat dalam agamanya tidak akan rela kalau ya anak dan istrinya melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang ini juga menjadi sebuah wacana pemikiran kita. Ya, media-media masa itu telah dikuasai oleh orang-orang yang jauh dari agama, bahkan sangat berbau maksiat, kesyirikan dan yang lainnya. Ya. Ini ikhwatul Islam, jadi semampu kita berdakwah semampu kita. Nah. Tapi misalnya kan kita angkat beberapa pertanyaan di SMS. Yang bagi Antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Antum bisa melayangkan pertanyaannya di 0817 819185. Dari Umu Ahmad Ustaz di Tamara. Umu Ahmad di Tamara ya Ustaz. Anda mau tanya, Anda memudik hari Jumat, tetapi tempat Anda Jumat sholat id. Apakah Anda masih puasa pada apa tidak pada hari itu? Dan bagaimana sholat idnya? Apakah harus mencari yang hari Sabtu? Ya, kita tunggu keputusan pemerintah. Kalau pemerintah ternyata menyatakan hari Sabtu, ya sudah, kita ikut pemerintah dan Jumat tetap puasa. Saya pertanyaan yang kedua, bagaimanakah hukum tur ke tempat wisata setelah lebaran? Dan bagaimana berkaitan tentang hadis tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, Ustaz? Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Yang saya pahami dari perkataan para ulama itu dalam rangka ritual ibadah, ya. Nah, buat adapun kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata sebatas untuk menghibur diri, ya ke vila-vila misalnya untuk apa, ini nggak jadi masalah karena ini masalah-masalah yang duniawiyah dan yang bersifat duniawi dan yang pada asalnya yang berhubungan dengan dunia itu al-aslu fi al-ibahah, mubah-mubah saja. Tapi juga jangan kita ini terlalu disibukkan dengan hal-hal yang demikian itu. Sampai akhirnya waktu kita habis untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah. Untuk pesan singkat yang ketiga, sebagai apakah membagi-bagi uang di hari raya Idul Fitri tersyabu dengan agama yang lain, Ustaz? Yang seperti membagi ampau. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Allahu a'lam wa ta'ala. Oke, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Pak? Di mana? Dari Pondok Kelapa. Dari Pondok Kelapa, dengan Pak siapa? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan soal zakat mal, Ustaz, ya. Zakat mal itu, saya ada usaha kecil-kecilan begitu. Itu yang dizakati itu kumpulan dari keuntungan, catatan keuntungan selama setahun atau kenyataan uang yang ada, Ustaz? Kenyataan uang yang ada. Ada sisa uang, misalnya sampai akhir tahun sisanya uang itu misalnya X rupiah, apa itu yang dizakati, ya? Iya. Ada kata itu misalnya, apa? Ya. Jadi uang yang sudah kemakan untuk kebutuhan itu enggak perlu dizakati, Pak. Iya. Jadi misalnya kita ada simpanan uang, misalnya nabung nih ya. Ternyata di tabungan ada misalnya ada 50 juta misalnya kan gitu. Kalau kita hitung dari semenjak kapan itu 50 juta itu sudah kita sudah sampai apa nisab emas 85 gram. Kalau misalnya terhitung dari uang yang ada dalam tabungan itu misalnya dari tanggal 1 Juli misalnya, maka kita tunggu sampai 1 tahun depan 1 Juli kemudian dikeluarkan 2,5%, Pak. Ya, kalau misalnya ternyata dalam perjalanan 50 juta itu habis oleh kebutuhan, maka kemudian ternyata di sampai tanggal 1 Juli tahun depan itu tinggal misalnya 5 juta, maka tidak ada zakat pada waktu itu. Oh, gitu. Iya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita angkat kembali dari bagi Antum yang ingin bertanya di 823-6543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Antum sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terputus ya. Ya, kita angkat kembali pesan singkat dari ikhwan kita di berkaitan tentang membayar zakat. Ustaz, bolehkah membayar zakat dengan beras? Tentang boleh tidak bayar dengan beras, kalau boleh berapakah ukuran untuk setiap hari yang ditinggalkan? Fidyah. Sepertinya fidyah, Ustaz, tidak ditulis di sini, dari Ahmad di Bekasi. Ya, kalau pakai beras itu sama dengan 1 kilo seperempatnya, sekilo seperempat. Kalau di liter kan sekitar 750 ya, sekitar itu 750. Ya, kami ulangi kembali bagi Antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat, ya Antum bisa melayangkan pertanyaan di 0817 sekitar 3 seperempat gitu ya maksudnya. kembali di 0817-819185 ya, dan di layanan telepon 823-6543. Ustaz, berkaitan dengan mazhab, seandainya kawannya kaum muslimin mengikuti suatu mazhab tertentu, dan ketika dijelaskan satu perkara yang menyelisih sunnah, kemudian mereka tetap berpegang kepada mazhab tersebut, apakah kesalahan itu dapat dimaafkan atau udzur menjadi mereka, ataukah bagaimana? Jelas ya, kalau sudah sampai kepada dia dalil dan tahu bahwasannya dia itu di atas kesalahan dan bertentangan dengan hadis, maka orang seperti ini dianggap berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau ternyata yang orang seperti ini, tapi kalau ternyata dia masih banyak syubhat di kepala dia, maka pada waktu itu kita hilangkan dulu syubhat-syubhat yang ada. Nah. Iya. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Iya, silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Silakan, Pak. Halo, silakan, Pak, masuk. Saya terputus. Iya, ada pertanyaan dari pendengar Ustaz, berkaitan tentang perhitungan zakat tadi, apakah tidak disasarkan pakai tahun Hijriah, Ustaz? Kenapa? Perhitungan zakat. Enggak, sekarang kita lihat kalau misalnya yang ya betul pakai tahun Hijriah lebih bagus, jelas ya. Kita hitung misalnya tahun Hijriah dari tanggal berapa, ya apa masuknya nisab tersebut. Karena dari tahun dari bulan Hijriah tanggal 1 Muharram misalnya. Kali tunggu sampai 1 Muharram lagi. Nah. Kita angkat kembali pesan singkat dari Riki ya di Bekasi Timur, Mutiara Gading. Ustaz mau menanyakan makna yang terkandung dalam surat Al-Hadid ayat 4, yaitu dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Ibnu Abbas. Wa huwa ma'akum bi ilmihi, dia Allah bersama kalian ya dengan ilmunya, dan Allah secara zatnya bersemayam di atas arasy. Jadi ma'iyah di sini adalah ma'iyah ammah, ya berupa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'a dalam bahasa Arab itu tidak mengharuskan bendanya dekat dengan kita. Seperti contohnya misalnya kita berkata sirtu ma'al qamar, aku berjalan bersama bulan. Bulan di atas, kita di bawah. Cuman ketika ya sinar rembulan itu terus mengguyur kita, kemana saja kita pergi, seakan-akan kita berkata aku berjalan bersama rembulan. Nah. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum. Ya, silakan, Pak. Halo. Ibu, silakan, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Iya. Saya ada pernah dengar tuh ceramah Ustaz lain itu, Pak lain itu, katanya kalau orang masuk neraka itu kekal dan masuk surga itu juga kekal, enggak dibangkit-bangkit. Terus mengenai kadar itu tidak udah terjadi itu beribu-ribu tahun yang lalu, enggak ada hubungannya dengan Ramadan. Itu bagaimana pendapat Ustaz? Apa, Bu? Penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Jelas ini pendapat yang tidak benar. Jadi kalau ada orang kalau sudah masuk neraka enggak bakalan keluar lagi. Ini jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan. Hadis-hadisnya sahih mutawatir dari Rasulullah dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya. Juga hadis-hadis syafaat yang menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka kemudian dikeluarkan lagi. Maka orang yang mengatakan bahwa orang yang sudah masuk api neraka bakalan kekal selama-lamanya, gak bakalan keluar lagi, kita tanya dulu siapa dulu orang yang masuk itu. Kalau orang kafir, iya. Kalau itu orang beriman, maka dia akan diangkat dari api neraka, ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan hadis ini hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Lailatul Qadar yang dia klaim katanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah 1000-1000 tahun yang lalu, masyaallah. Jelas juga bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah perintah untuk mencari Lailatul Qadar. Di mana Rasulullah bersabda iltamisuha fil ashril awakhir, carilah ia di 10 malam terakhir. Rasulullah mengatakan, menyuruh para sahabatnya untuk mencari. Kalaulah itu segala sesuatu yang sudah ya sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu dan tidak akan pernah terjadi lagi, Ini jelas pendapat yang sangat bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, Ustaz, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa? Dengan dari Bintaro. Silakan, Pak. Ah, ahlan, Pak Afik ya? Iya. Gimana kabarnya Pak Afik? Iya, alhamdulillah, Ustaz. Kedengeran, Pak? Iya, kedengeran, ini lagi di jalan. Oh, Masya Allah. Kalau di rumah enggak, Ustaz. Wah. Alhamdulillah, Ustaz masih ingatnya hafal. Oh, iya. Ustaz mau tanya. Iya, fadhal, Pak. Itu pembagian zakat fitrah itu paling cepat bisa dilakukan kapan? 2 hari sebelum hari raya, Pak. Ada asar, Ustaz? Ada asar dari Ibnu Umar dalam hal ini. Bahwa diberikan rukhsah 2 hari sebelum hari raya. Dan paling afdal itu sebelum kita keluar menuju musola, apa lapangan. Itu yang paling afdal. Kedua, anggota keluarga apakah yang tidak akil balik juga dibayarin? Iya, semuanya. Sampai yang masih bayi pun dikeluarkan. Karena hadis yang dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar itu ala shagir wal kabir, atas anak kecil maupun orang dewasa. Zakat fitrah loh, Pak. Iya, iya. Padahal itu aja, Ustaz. Iya. Ya, kalau heran. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, kita akan kembali saja dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Anda sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Cikampek, Ustaz. Oh, Cikampek. Sampai ya? Sampai. Masya Allah. Mau nanya ini, Ustaz, masalah sesar, tolong dijelaskan, Ustaz. Apa? Sesar. Setan. Sesar. Sesar. Iya. Oh, sesar. Itu darahnya darah istiazah atau darah haid dan nifas. Oh, iya. Iya, rezeki Allah, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sesar. Kalau memang, iya, para dokter memutuskan untuk disesar, maka sesar memang kalau memang ternyata bahaya untuk tidak sesar misalnya. Maupun terkadang ada juga dokter-dokter sengaja ya. Kebanyakan dokter-dokter dikit-dikit sesar-sesar soalnya duitnya lebih gede. Allah musta'an. Yang jelas ya, wanita yang melahirkan secara sesar tetap dia dianggap darah nifas. Ya. Tetap dianggap dia itu darahnya darah nifas kalau ternyata memang darahnya hitam. Naam. Ya. Baik, kita kembali ke telepon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Yasir, Ustaz. Ahlan. Gimana kabar, Ustaz? Bekhair. Gimana, Pak Yasin? Ya, alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, ini, Ustaz, tentang pembayaran zakat. Iya. Itu amil zakat perlu mendoakan orang yang memberi zakat atau tidak, Ustaz? Iya. Ada dalil khususnya atau tidak, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Dan bersalawatlah kepada mereka, sesungguhnya salatmu itu kepada mereka menjadi ketenangan buat mereka. Ya. Cukup kita katakan Allahumma shalli 'alaik, selesai. Berdasarkan ayat tadi. Ya, baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Umi? Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Abang dari Firdaus di Bekasi. Alah, kontol tadi suaranya dia. Silakan. Beda. Ini Tad mau nanya ya. Iya. Kemarin itu ada Ustaz yang bilang begini bahwa sunnah itu terbagi menjadi 3 ya Tad. Sunnah apa aja? Ada sunnah sebagai Rasul, sunnah sebagai Nabi, dan sunnah sebagai Muhammad. Haji. Nah terus yang wajib hanya kita ikuti itu katanya hanya sunnah hanya sebagai Rasul berdasarkan ayat bahwa Rasul itu adalah apa namanya, sesungguhnya dalam Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Nah gimana dengan seperti itu, Ustaz? Iya. Sekarang tadi, assalamualaikum. Selamat. Jelas ini pembagian yang diada-adakan ya. Namun kalau memang maksudnya begini, ada sunnah yang sifatnya tabiat, yang itu merupakan tabiat manusia biasa. Seperti misalnya tata cara Rasulullah berjalan, bagaimana gaya Rasulullah duduk. Maka yang seperti ini, tabiat seperti ini tidak perlu kita mengikutinya, tidak mengapa. Ya. Makanya sunnah itu dibagi oleh para ulama kepada dua. Yang pertama sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Ada sunnah berupa perbuatan Rasulullah, ada juga sunnah yang berupa Ya, Rasulullah berbuat sesuatu dan ada juga sunnah yang bersifat Rasulullah meninggalkan sesuatu. Ya. Dan sunnah fi'liyah itu dibagi lagi oleh para ulama kepada beberapa bagian. Ada yang sifatnya sunnah yang sifatnya adat istiadat. Ada juga yang seperti sunnah tabiat. Ada juga yang itu merupakan dalam rangka melaksanakan syariat. Maka ya di antara sunnah-sunnah tersebut yang diperintahkan kita untuk melaksanakannya adalah perintah kalau itu memang sifatnya ta'abudi dalam rangka melaksanakan syariat. Ya demikian pula hal-hal yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengamalkannya dari adat istiadat. Adapun yang sifatnya itu tabiat Rasulullah seperti halnya cara makan atau selera makan, ini tidak kita ikuti, tidak mengapa. Ya. Adapun pembagian tadi mengatakan bahwa sunnah Rasulullah itu saja yang boleh kita ikuti, adapun sunnah Nabi dan sunnah Muhammad ini tidak diikuti, tentu kita minta rujukan kitabnya dari mana, ulama siapa yang mengatakan demikian, karena ini pembagian yang baru kita dengar di zaman sekarang ini. Nam. Tapi selanjutnya akan kita angkat dari pesan singkat, ya dari Yunus. Apakah suatu hasil istikharah bisa dijadikan hukum dalam agama? Ya, setelah sholat istikharah, para ulama berbeda pendapat. Kalau kita mau melakukan suatu perbuatan kemudian istikharah, apakah kita tetap melaksanakannya ataukah kita nunggu? Ikhwatul Islam, sebuah keyakinan yang salah kalau seseorang istikharah itu nunggu mimpi. Katanya saya sudah sholat istikharah enggak ada jawaban. Emang jawabannya apa, Pak? Enggak mimpi. Masya Allah, ini adalah merupakan keyakinan sufi, ya. Justru yang benar tetap kita kata Syekh Salim untuk melaksanakannya. Kalau ternyata Allah mudahkan jalannya, itu tanda Allah ridho kepada kita. Tapi kalau Allah persulit jalannya, itu tanda Allah tidak ridho kepada kita. Toh karena kita kalau kita lihat kepada isi doa istikharah itu sendiri menunjukkan kepada hal itu. Allahumma in kana hadzal amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, kalau ternyata perkara ini baik, ya Allah, dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam akibatnya, ya, apa yang terjadi apa? Ya, mudahkan untukku, ya Allah. Tuh lihat kata-kata, mudahkan untukku, ya Allah. Maka kita tetap melaksanakan yang kita inginkan tersebut, kalau ternyata memang Allah mudahkan, insya Allah itu khair, adalah tanda kebaikan dan Allah ridha kepada kita. Nah. Saya, kita angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, suami saya orang NU dan saya ingin mengharapkan agar saya bisa bermadhab sama atau bermadhab salaf. Apakah yang harus saya lakukan? Iya, tentu mendakwahi suami, ya, terus berupaya dengan sekuat tenaga. Banyak kisah, ya, ibu-ibu atau istri-istri yang dia sudah alhamdulillah sudah faham tentang manhaj yang hak, tapi suaminya masih ternyata, ya, jauh dari Islam. Namun dengan kesabaran dan ketelatenan dia, terus dia mendakwahi suaminya, akhirnya suaminya sedikit demi sedikit berubah. Ya, seperti kemarin datang ke sini ada orang, Masya Allah, ya, diceritain sama Kang Wan-Wan katanya. Istrinya udah ngaji, alhamdulillah, suaminya ternyata masih mabuk-mabukan, masih suka musik dan yang lainnya. Ternyata sekarang alhamdulillah sudah ia kembali dengan kesabaran si istri untuk mendakwahi suaminya tersebut. Karena memang kesabaran itu ya akhi pasti menghasilkan. Ya, orang bukan Allah berfirman innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Naam. Baik, selanjutnya akan kita angkat telepon. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Umi? Ya, silakan. Warahmatullahi. Silakan, Om. Halo, silakan langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, langsung. Iya, Tat. Iya. Apa saya berhak mendapatkan zakat fitrah? Kenapa, Bu, Ibu? Karena saya janda anak dua. Tapi saya bekerja. Dapat kerja, gajinya cukup, kan? Enggak. Iya, enggak saya berhak. Saya tinggal sama orang tua. Ya nggak berhak dong, Bu. Nah, saya tahun-tahun kemarin saya dapat zakat. Saya belum dengar apa. Kalau ya? Ibu merasa ibu merasa mampu. Ya. Kemudian ada orang apa ngasih zakat, katakan maaf saya bukan ahli zakat. Ah. Jadi tolak aja. Saya tolak ya, dok. Oh iya. Jadi saya nggak berhak ya? Nggak berhak dong Bu, kalau Ibu sudah punya kemampuan. Terus saya balikin lagi, apa saya infakin, Pak? Kalau misalnya dibalikin lagi lebih bagus. Beritahu aja ini saya bukan ininya. Tapi kalau misalnya orangnya sudah pergi, kemudian kita sulit untuk mencarinya lagi, kita berikan kepada yang lebih berhak, lebih bagus lagi. Iya. Ya. Terima kasih, Ustaz, ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Kecuali kalau memang jandanya miskin, dia nggak punya apa-apa. Kalau Ibu sudah kerja, apalagi gajinya 2 juta sebulan, Masya Allah. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya Ustaz dari Abu Sahra di Pondok Kelapa. Iya, gimana? Ana mau ngarep gini. Istri Ana kan sedang menyusui ini. Mm-hmm. Nah, tapi dia tetap berpuasa karena pas dicoba anak-anak kuat. Iya. Nah, tapi kemudian pas datang haid ini, apakah perlu diganti qadha atau fidyah? Qadha, Pak. Kodoh aja ya? Iya, kodoh. Sekarang ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pesan singkat. Bagaimana hukumnya memagar dan menyemen kuburan? Menyemen kuburan itu sudah ada hadis yang sahih yang menunjukkan larangannya. Naha Rasulullah SAW an yujassas al-qabru. Rasulullah SAW melarang untuk supaya diplester atau kuburan. Maka tidak boleh kuburan itu disemen. Haram hukumnya. Ya. Makanya kuburan di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, begitu saja. Hanya sebatas diberikan apa tanda batu besar ya, di arah kepalanya itu. Adapun memagarnya, kalau memang untuk membedakan antara tanah kuburan dengan tanah yang lainnya, yang lil maslahah, tidak mengapa. Tapi kalau yang dimaksud memagarnya di sini artinya untuk membangun di atasnya bangunan, ya di atas kuburan itu bangunan, maka ini tidak boleh. Saya kembali dari pesan singkat dari Dwi di Villa Nusa Indah. Ustaz, apakah ada batasan waktu bagi panitia zakat fitrah untuk membagikan zakat fitrah kepada mustahik? Bolehkah dibagikan setelah sholat id? Tidak boleh. Karena sholat id itu sebenarnya dalam riwayat Ibnu Umar juga ya dibagikan Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas itu dibagikan sebelum sholat id. Tertutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.